au syurbil asal, atau minum madu, yakni disuguhkan, dibawakan oleh yakni Zainab bintu Jahsy, yang kemudian disepakati oleh namanya Aisyah dan Hafsah, itu adalah maghfir. Maghfir ini mungkin juga sejenis madu, tapi baunya kurang sedap. Nah ini mereka menciumnya dari Rasulullah, kemudian saling sepakat untuk mengatakan bahwa Rasulullah minum maghfir, padahal itu madu. Nah, kemudian beliau, ini haram malaya. Nah, ini karena ada sebagian orang yang menganggap di ayat-ayat ini bukan itab, bukan celaan, memang bukan celaan, tapi teguran-teguran di sini mereka anggap bahwa berarti Nabi salah, itu tidak sesuai dengan kemaksuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ada dalam riwayat mungkin yang menjadi bantahan buat mereka, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Al-Qur'an ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau akan menghapus ayat ini. Akan membuang ayat ini, menyembunyikan ayat ini. Kalau beliau misalnya itu adalah ini buatan beliau, dan kemudian ini artinya bikinan beliau sendiri, tentu beliau akan menyimpannya, menutupnya, tidak akan menceritakan atau menyampaikan atau membacakan yakni ayat-ayat yang seperti ini. Misalnya lagi dalam kasus tentang keinginan beliau, ya, yakni menikahi Zainab kalau diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Nah, kalau itu memang ini Al-Quran ini buatan Muhammad SAW, tentu itu tidak akan terungkap, tidak akan beliau terangkan, tidak akan beliau paparkan. Nah, ini ayat-ayat yang seperti ini kata Bunda Aisyah, itu membuktikan bahwa ayat ini adalah kalam kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layak juga kalau misalnya pun dikatakan ini adalah sebagai teguran dari Allah kepada Rasulnya, karena Allah yang mengetahui tentang keadaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ayat yang lain ketika banyak apa namanya Rasulullah, itu pun dari ijtihad beliau, karena antusias beliau, semangatnya beliau, inginnya beliau, orang-orang Quraisy yang itu merupakan sepupu-sepupu beliau, sekeluarga, kerabat keluarga besar beliau, untuk menerima Islam. Datang ini Abdullah bin Ummi Maktum minta diajarkan oleh Rasulullah tentang agama, kemudian beliau berpaling. Turun surat Abasa wa tawalla ayat 6, Abasa wa tawalla anja'ulana ilahin. Nah, ini diantaranya. Ala kulli hal, yang jelas ini adalah yakni bentuk walaupun apa namanya teguran, dan bentuk adalah bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada Rasulnya SAW. Walaupun itu adalah hal-hal yang biasa terjadi pada manusia, terutama di kalangan orang Arab umumnya, tapi karena beliau membawa misi dan beban tugas dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin halnya ini apa yang beliau lakukan itu sesuatu yang yakni besar dalam pandangan Allah, sehingga langsung Allah yang meluruskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala mura'atan li khatiri ba'di zaujatihi, yang beliau lakukan itu semua untuk menjaga pikiran atau perasaan sebagian istri-istrinya. Fi qisatin ma'rufah, dalam kisah yang ma'rufah. Nah, setelah turun ayat ini, yakni teguran-teguran ini, Rasulullah kemudian selama satu bulan menjauhi istri-istrinya. Ilah, katanya mungkin seperti itu, beliau tidak mendekati, bahkan tidak masuk dalam rumah salah seorang dari mereka. Nah, selama satu bulan beliau berada di sebuah tempat dijaga oleh Bilal, tinggal dengan seadanya lah, ya, sampai ketika didatangi oleh, dikunjungi oleh Umar, dan ketika itu menjelang apa namanya perang Tabuk, ketika muncul berita apa namanya pembesar Romawi ataupun orang-orang Romawi akan menyerang Madinah, itu semua apa perkara yang sangat besar, mencekam ketika itu memang dalam kondisi yakni kaum muslimin sedang dalam keadaan paceklik, ya, dalam artian masa kekeringan dalam, tapi ketika itu sudah dekat-dekat menjelang perang Tabuk, itu justru buah-buahan sudah mulai panen, panas yang luar biasa, kondisi dalam keadaan serba kekurangan. Nah, berita kalau orang Romawi akan menyerang, itu betul-betul membuat pikiran kaum muslimin tegang istilahnya, kondisi gawat. Tapi ternyata itu masih lebih ringan dibandingkan, masih lebih ringan keadaan yang seperti itu, genting ya, gawatnya kondisi kaum muslimin dalam keadaan mungkin dalam serba kekurangan dan akan diserang oleh musuh yang kuat ketika itu sebagai istilahnya adik kuasa dunia ketika itu, Romawi. kondisi itu ternyata lebih ringan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kejadian berita yang disampaikan oleh seorang Ansar kepada teman baik Umar bin Khattab yang bergantian. Mereka datang ke majelis Nabi, sehari Umar, sehari dia. Kemudian dia datang membawa berita sambil mengetuk pintu Umar sekeras-kerasnya dan mengatakan, apa namanya, ada berita. Dan Umar terperanjat, langsung membuka pintu bertanya, ada apa? Apakah Romawi, orang-orang Ghassan itu sudah datang dan siap menyerang? Karena kalau yang dipikirkan oleh mereka selama itu sebagiannya. Nah, tapi ternyata itu masih lebih ringan, ada yang lebih gawat lagi, ada yang lebih besar lagi beritanya. Rasulullah menceraikan istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Berita itu lebih menggemparkan. Dan ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang menjadi teladan umat, sehingga ketika mungkin satu hal yang mungkin biasa dilakukan oleh orang banyak, yang itu kebiasaan orang Arab, kemudian beliau melakukannya, mungkin nanti akan menjadi sunnah. Mungkin ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, terkenal pada pribadi beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau, mungkin sebagai da'i ataupun yang murabbi, pembimbing, pendidik dan seterusnya, maka diingatkan oleh Allah. Nah, kasus ini bunyinya ini lebih menggemparkan daripada berita kaum muslimin akan diserang. Nah, besarnya menjadi perkara tersebut sampai akhirnya Umar datang menemui Rasulullah SAW yang ternyata tinggal di sebuah tempat yang, nah, kalau dibagi dalam pikiran Umar, untuk sekelas beliau, setingkat beliau, kekasih Allah Subhanahu wa taala, anutan manusia, teladan umat, pilihan Allah, hidup dalam keadaan kondisi yang demikian mengenaskan. Nah, sementara sambil menitik air mata, Umar mengatakan, sementara orang-orang Romawi, kaisarnya, kemudian kisah Persia bergelimang dengan kenikmatan, sedangkan engkau adalah kekasih Allah, seperti ini kehidupanmu ya Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dihibur bahwa itu semua untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Qala, fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Dan ini satu hal juga yang juga terkait dengan ayat ini, berita tentang siapa, apa namanya, dua wanita, yakni wanita istri Rasulullah yang dimaksud di sini. Kita ingat kisah juga terkait dengan ini, bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sabarnya menunggu sampai 1 atau 2 tahun untuk mencari tahu, ya, mencari ilmu tentang siapa wanita yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Intatuba ilallah faqad saqat qulubukum. Nah, antusiasnya beliau radhiyallahu anhu terhadap ilmu sampai betah bersabar untuk menunggu, yakni 1 tahun atau 2 tahun tentang apa namanya, untuk mendapatkan informasi siapa yakni yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini kepada yang lebih tahu. Nah, yang dalam hal ini ketika itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau tanyakan dan kemudian dijawab bahwa yang dimaksud dengan dua wanita di sini adalah Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan menunjukkan juga artinya kita sebagai thalabah dan punya apa adab yang mungkin kita akan menanyakan kepada masyayikh ataupun kepada asatidz tentang masalah-masalah yang mungkin kita ingin tanyakan. Mungkin apa namanya, ya, nah, mereka apa namanya belum tentu siap, punya kesiapan dalam apa namanya, nah, untuk memberikan jawaban keterangan yang lebih jelas. Kita kan ingin pertanyaan itu mendapatkan jawaban yang akurat, yang jelas, yang memuaskan kita kalau kita memang ingin cari kebenaran bukan pembenaran. Nah, qala fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayat. Allah kemudian menurunkan ayat-ayat ini, ya ayuhan nabi, teguran, panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga salah satu bentuk ajaran, ini adab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, la taj'alu du'a'akum du'an nabika du'a'i ba'dikum ba'dha. Itu di antaranya jadi larang kita untuk memanggil yakni kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita memanggil satu sama lain. Nah, walaupun mungkin apa namanya memanggil dengan kunyah kepada beliau itu termasuk salah satu adab dan kebiasaan penghormatan di kalangan Arab, tapi statusnya beda. Ya, statusnya beda. Makanya orang-orang, nah, para sahabat Rasulullah SAW memanggil beliau itu dengan panggilan yang adab. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nah, tidak ada di antara mereka bahkan memanggil dengan nama apa namanya, ya Abul Qasim, walaupun ini untuk penghormatan, itu tidak berani mereka menyebut demikian. Ya, yang berbuat seperti ini imma orang-orang yang ahlul kitab atau orang-orang badu. Ya, orang-orang badu malah lebih lugas lagi, lebih kasar lagi, manggil Rasulullah, ya Nabi Muhammad, ya Muhammad, nah, memanggil nama beliau. Nah, ini tuntunan dari Allah kepada kita untuk menyebut kepada umatnya untuk memanggil beliau tidak seperti memanggil kebanyakan. Panggillah dengan panggilan yang sebagaimana Allah memanggil. Bahkan juga dalam ayat-ayat yang lain, walaupun itu apa namanya, di sebagian ulama menafsirkan apa, kadang-kadang menyebutkan ya ini misal seperti ini, ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul, ini jangan kita apa namanya kita seperti artinya bukan kita enggak salah, bukan berdosa sih, cuma kita kurang adab, kurang tepat ya, untuk kemudian manggil, kalau misal diartikan kita membaca ataupun menerjemahkannya itu dengan menyebut ya Muhammad, panggillah dengan panggilan yang adab juga. Nah, qala ayyuhan nabi ay ya ayyuhallazi an'amallahu alaihi bin nubuwah wal wahyi war risalah, wahai orang yang telah Allah beri nikmat atasnya dengan kenabian, wahyu dan risalah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untukmu? Minat thayyibat, yaitu dari perkara-perkara yang baik, yang allati an'amallahu biha alaika wa ala ummatik, yang Allah berikan kepadanya ini sebagai nikmat kepadamu dan juga kepada umatmu. Nah, baik itu yakni kalaupun misalnya dianggap yakni seperti yang pertama dikatakan syari ya, yakni hasil dari mungkin hadiah ataupun tawanan. Nah, yang kemudian dihalalkan mereka untuk orang-orang yang menawannya. Nah, ini halal yakni dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin, untuk rasulnya dan kaum mukminin. Kenapa engkau mengharamkan? Atau yang kedua ini madu. Nah, madu. Ya, yang jelas dihalalkan bahkan di dalam Al-Qur'an sebagai di dalam ayat yang lain Allah menyatakan sebagai obat yang menyembuhkan banyak penyakit. Nah, tabaghi bidzalika tahrim, yakni engkau mengharapkan dengan bentuk pengharaman tersebut, dengan mengharamkan benda ini apakah mariahnya ataupun madunya, marbata azwajin, keridaan untuk menenangkan pikiran seperti di atas, menenangkan pikiran atau perasaan sebagian istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap apa yang terlanjur yang kamu ucapkan. Hadza tasrih bi anna Allah qad ghafara li rasulih. Ini tegas Allah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan ampunan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a anhu al-laum, dan menghilangkan yakni laum, celaan. Wa rahimahu, bahkan Allah merahmati beliau. Wa sara dalika tahrim as-sadir minhu sababan li syar'i hukmin 'am li jami'il ummah. Nah, dan akhirnya yakni pengharaman tersebut yang muncul yang sadir dari beliau itu sara sababan, menjadi sebab li syar'i hukmi 'amin, hukmin 'am, untuk ditetapkannya syariat hukum yang umum, berlaku umum li jami'il ummah, untuk semua umat. Nah, faqala ta'ala hakiman hukman aman fi jami'il aiman. Maka Allah berfirman sebagai hakim memutuskan semua ketetapan yang umum terkait dengan semua sumpah. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Jadi ucapan-ucapan seperti itu, wallaha la hada ara halaya alayya haram. Nah, ini haram buat saya. Sudah, saya tidak akan makan lagi. Saya tidak akan menyentuhnya lagi. Saya tidak akan kesini lagi. Ini ucapan-ucapan seperti itu. Saya tidak akan menegur dia lagi. Saya tidak akan bicara dengan dia lagi. Itu kalimat-kalimat seperti ini dianggap terhitung sebagai sumpah. Nah, walaupun mungkin apa namanya, kalau kita di sini mungkin berbiasa dengan seperti itu. Kalau mereka di kalangan orang-orang Arab, mungkin ditambahi dengan lam taukid yang menunjukkan apa? Jawab qasam. Ya, la'an ada Allah. Ya, atau saya akan tinggalkan la'an atrukah. Atau saya ini la atrukan nahu. Saya pasti akan tinggalkan dia. Ya, atau ini apa namanya? Lan ukan lima. Lan bukan liman lah, saya tidak akan berbicara dengan dia lagi. Nah, selama-lamanya. Kalimat-kalimat seperti ini sudah menunjukkan artinya seperti sumpah. Nah, sehingga ketika itu muncul dan itu terbiasa di kalangan mereka, ketika itu terucap, nah itu dianggap sebagai nam aiman, sumpah. Qala rahimahullah, ay qad syara'a lakum, Allah telah menetapkan syariat untuk kamu, wa qaddara ma bihi tanhallu aimanukum, yang dan Allah tetapkan hal-hal yang dengan itu lepas gugur iman aiman kamu, ini sumpah-sumpah kamu, qabla al-hanat, sebelum terjadi pelanggaran. Artinya sebelum, artinya ketika dia mengucapkan seperti itu dan kan dia ingin menerapkannya, menjalankannya. Nah, ketika dia mungkin dapatkan ya ini sesuatu, mungkin keterangan ataupun mungkin teguran dari yang lain, kenapa kamu kok mengatakan seperti itu? Nah, sebelum dia melanjutkan, sebelum dia menerapkan apa yang dia ucapkan tadi, kemudian dia membatalkannya dengan artian dia menepus sumpah tersebut, ya, mengingkarinya, istighfar, taubat, kemudian dia menggantinya. Sehingga ketika dia mungkin tidak melaksanakan apa yang diucapkannya itu tidak terhitung sebagai pelanggaran hanat, pelanggaran sumpah. Qala wa ma bihil kafarah ba'dal hanat, dan hal-hal yang dengan itu menjadi tebusan, ya, istilahnya kafarah bagi sumpah-sumpah tersebut. Jadi tidak, ya, apa namanya, dia dianggap melanggar, menyalahi sumpah. Karena ini kalau di apa hal yang seperti ini memang berat, seperti Allah menyatakan la yu'akhidukumullahu billahi fi aimanikum, Allah tidak menghukum kamu dengan hal-hal yang apa namanya lagun dalam sumpah kamu, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, atau bima aqad kumul aiman, dalam ayat yang mungkin yang di dalam ayat ini nanti. Nah, Allah tidak, tapi Allah menghukum yakni yang kamu tekadkan. Tidak ada yang sudah dia niatkan dan dia yakini, kemudian dia ucapkan, itu yang menjadi dia ini terhitung. Kalau dia ini melanggar, itu dia dianggap melanggar sumpah. Nah, kalau dia matinya kemudian apa namanya, dia sekedar lawan, itu tidak namperu yakni berakibat apa-apa, tidak menjadi dosa atas dia. Kalaupun untuk apa namanya dia menebusnya, dia menggantinya dengan hal-hal yang lain, tidak masalah. Tapi kalau dia misalnya melakukan seperti itu kemudian dia melanggar sumpah tersebut, dia harus melakukan tebusannya dengan kafarah. Qala wa dzalika kama fi qawlihi ta'ala, dan itu seperti juga dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Seperti di atas. Nah, Allah juga mengingatkan orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan untuk kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Ila an qala, sampai Allah mengatakan fa kafaratuhu, nah, tebusan dari sumpah tersebut, ucapan-ucapan tersebut, itu amu asrati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan, artinya dari yang biasalah di kita memberi makan keluarga kita, jangan, nah, kurang dari itu, kalau lebih boleh. Aukiswatuhum, atau memberi mereka pakaian, 10 orang miskin ini ya diberi pakaian. Au tahriru raqabah, atau membebaskan satu orang budak, dan hal ini budaknya adalah budak yang mukminah, main budak yang mukmin, yang mungkin malah lebih afdal lagi ketika membebaskan budak itu, budak yang paling disenangi dan paling mahal harganya di sisi majikannya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, kalau dia tidak dapatkan itu semua, tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, kemudian tidak bisa memberi pakaian mereka ataupun membebaskan budak, dia tebus dengan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, selama 3 hari, kalau yang lain mengatakan mutadabbi'at, berturut-turut. Qala dzalika kafaratu aymanikum, itu semua adalah tebusan atas sumpah kamu, idza halaftum, ketika kamu bersumpah. Ya, fa kullu man harrama halalan 'alaihi, jadi setiap orang yang mengharamkan sesuatu yang halal bagi dia, min ta'amin, baik itu berupa makanan, au syarab, minuman, au sariyah, budak, au halafa yaminan billahi ala fa'ala, ala fi'lin, au tarkin, atau dia bersumpah, ya, demi Allah, ya, untuk mengerjakan satu perbuatan, atau untuk meninggalkan satu perbuatan, summa hanat, kemudian dia melanggarnya, au arada hanat, atau ingin melanggarnya, membatalkan sumpah tadi, fa'alehi hadhil kafarah al-madhkurah, maka dia harus melakukan tebusan-tebusan yang disebutkan ini. Dan seperti apa ketika Abu Bakar Siddiq mendengar berita tentang putrinya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini. Beliau kan juga bersumpah akan menyetop suplai ini nafkah kepada Misbah bin Husayfah yang dia juga pernah yang pernah ikut perang Badar, tapi kemudian Allah tegur, ya Allah tegur, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba. Nah, kemudian Allah SWT lanjut, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka kalau Allah memberikan ampunan kepadamu, dalam surat An-Nur. Kemudian beliau dibacakan ayat ini, beliau kembali memberikan nafkah kepada Misbah bin Usatah dan menebus sumpahnya. Qala wa qawluhu wallahu maulakum, Allah adalah pelindung kamu, pemimpin kamu, ay mutawalli umurakum, yang mengurus urusan kamu, wa murabbikum ahsana tarbiyah, dan membimbing membina kamu dengan sebaik-baik tarbiyah. Ini tarbiyah yang khasah lil mu'minin dan khasatul khasah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fi umuri dinikum wa dunyakum. Nah, kalau dunia dan urusan yang umum, secara umum. Nah, dan tapi dalam hal ini, kalau misalnya dunia bagi orang-orang yang mukmin, berarti murad tarbiyah Allah itu lebih baik, lebih khusus dibandingkan terhadap yakni secara umum makhluknya. Fala wa ma bihi yandafi'u ankum syarr, dan hal-hal yang dengan itu terjauh dari kamu yakni kejahatan ataupun kejelekan. Falidzalika farada lakum tahillata aymanikum. Oleh karena itulah Allah mewajibkan untuk kamu yakni bagaimana caranya kamu melepaskan sumpah kamu itu, ini menggugurkannya. Litabra'a dhimamukum, supaya lepas tanggung jawab kamu, beban kamu. Wa huwal alimul hakim, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alladhi ahata ilmuhu bidawahirikum wa bawatinikum, yang ilmunya itu meliputi semua keadaan kamu, lahir dan batin kamu. Wa huwal hakim fi jami'i ma khalaqahu wa hakama bihi, dan dia maha hakim terhadap semua yang dia ciptakan dan yang dia tetapkan, yang dia putuskan. Falidzalika, oleh karena itu pula, syarra'a lakum minal ahkam, Allah menetapkan hukum-hukum untuk kamu. Ini dia adalah sebagai bentuk hikmah Allah, ada yang perintah ataupun larangan. Ma ya'lamu annahu muwafiqun limasalihikum, yang Allah ketahui itu sesuai dengan kemaslahatan bagi kamu. Wa munasibun li ahwalikum, dan sesuai pula dengan keadaan kamu. Wa qawluhu wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan qala katsirun minal mufassirin, nah hiya Hafsa ummul mu'minin wa radiyallahu anha asarra laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsan wa amara an la tukhbira bihi ahada. Ketika Nabi, ingatlah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan, merahasiakan kepada sebagian istrinya satu berita. Kata-kata yang kebanyakan mufassir mengatakan yang dimaksud di sini hadis ini ada nam, yakni atau azwajihi di sini adalah Hafsah. Nah, ketika ummul mukminin, ketika Nabi menyimpan, menitipkan rahasia sebuah pembicaraan kepada beliau radhiyallahu anha, dan memerintahkan Hafsah untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Ternyata fahadatat bihi Aisyata radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian ternyata beliau radhiyallahu anha menceritakannya kepada Aisyah, karena mereka di antara istri Nabi itu punya blog juga, ya, punya blog. Nah, blog Aisyah, Hafsah, kemudian Sauda, lalu Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, yang lain dengan blog. Nah, Zainab bintu Jahash, kemudian Ummu Salamah dan yang lain-lainnya. Nah, punya. Nah, mereka ingin apa? Berebut untuk apa? Rasulullah pun sayang juga kepada mereka, mencintai, punya perhatian kepada mereka. Ini bagaimana caranya? Dan tapi itu pun, karena mereka tidak ada yang iri. Dalam artian tidak ada yang iri, semuanya yakni ghibtah, dalam artian ingin mendapatkan yakni seperti itu juga, yang terbaik ataupun diberi perhatian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berlomba-lomba mereka melakukan ketaatan, melakukan sesuatu yang buat Rasulullah ridha. Nah, apapun yang mereka misalnya apa miliki, bahkan pernah diceritakan ketika Zainab bintu Jahsy Rasulullah menawarkan untuk supaya dia membantu ataupun menolong Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Nah, dia keluar celaan. Artinya sesuatu yang enggak pantas lah dibagi. Nah, beliau radhiyallahu anha menyebutkan, masa saya mau artinya dengan orang Yahudiyah ini. Rasulullah enggak senang kalimat yang seperti ini. Ya, ini termasuk yang unsur-unsur jahiliyah, dan beliau sikapi dengan tegas keras terhadap, walaupun apa namanya, ini sebagai bentuk pendidikan. Ya, beliau karena Rasulullah, misalnya kalau kita lihat orang-orang yang memang beliau cintai, yang beliau dekat dengan mereka itu, betul-betul beliau perhatikan, betul-betul perkara tersebut yang mereka lakukan salah, salahnya lebih berat, jangan jadi contoh bagi yang lain. Apalagi ini istri beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sampai akhirnya beliau tidak masuk kepada Zainab sampai hampir 3 atau 4 bulan. Nah, setelah Rasulullah datang kepada Zainab, itu Zainab menebus kesalahan dari ucapan beliau itu dengan menghadiahkan budaknya kepada Rasulullah SAW. Qala, wa akhbarahu Allah bidzalika al-khabar alladhi adha'athu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan berita itu kepada Rasulullah, yang disampaikan oleh, yang diceritakan oleh Hafsah kepada Aisyah. Fa'arrafaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'di ma qalat. Allah perkenalkan, Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan oleh Hafsah, dan kemudian Rasulullah menyampaikannya. Ya, sebagian cerita yang disampaikan oleh Hafsah kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa'arada an ba'dihi harman minhu sallallahu alaihi wasallam wa hilman, dan beliau berpaling, artinya tidak beliau ceritakan semuanya, ceritakan Allah, yakni beliau dari ucapan-ucapan Hafsah kepada Aisyah, ya, Rasulullah meninggalkan karena kemuliaan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat halim beliau. Yakni halim di sini beliau tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, bahkan memaafkan. Nah, faqalat lahu, lalu Bunda Hafsah mengatakan kepada Rasulullah, man anba'aka hadza, siapa yang menerangkan ini kepadamu, hal khabar alladhi yakhruj lam yakhruj minna, yakni berita yang tidak keluar kecuali dari kami. Qala nabba'ani al-alimul khabir, yakni Rasulullah menyatakan yang memberitakan kepadaku adalah zat yang maha mengetahui lagi maha khabir. Dibedakan oleh para ulama mana al-alim di sini dengan al-khabir. Al-khabir ini perkara-perkara yang detail, yang rinci. Kalau yang alim mungkin semua, ini secara umum. Hal-hal yang khusus itu Allah mengetahui. Mereka menjadikan mana al-khabir ini dengan pengertian juga, maha mengetahui. Tapi perkara-perkara yang rinci, yang sangat tersembunyi. Qala alladzi la takhfa alaihi khafiyah, yang tidak ada satupun yang samar bagi Allah. Ya'lamu sirra wa akhfa, dia mengetahui apa yang tersembunyi, rahasia-rahasia dan yang disembunyikan oleh manusia. Wa qawluhu in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, kalau kamu berdua kembali atau taubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua sudah condong. Al-khitab li zaujatain al-karimatain, tujuan ini, kitab ini diarahkan kepada dua istri Rasulullah yang mulia. Min azwajihi sallallahu alaihi wasallam, di antara istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Aisyah wa Hafsah. Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Kana sababan, yang menjadi sebab li tahrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi ma yuhibbu. Yani karena menjadi sebab yang mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu atas dirinya, apa yang beliau sukai. Fa'aradallahu alaihi mat-taubah, Allah tawarkan kepada mereka berdua taubat. Wa'atabahuma ala dhalik, dan menegur keduanya. Wa'akhbarahuma anna qulubahuma qad saghat, ay malat wan harafat amma yanbaghi lahunna. Yani Allah beritakan bahwa hati keduanya telah cenderung ataupun condong menyanyi kepada yang tidak pantas bagi mereka. Minal wara', yaitu yani berupa sikap wara' wal adab ma Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sikap enam yakni sopan santun ataupun yakni adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ihtiramihi, dan menghormati beliau. Wa alla yashaqqina alaihi, dan yakni supaya juga mereka jangan sampai menyusahkan ataupun menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Rabbullah qawluhu in wa in tadhahara alaihi, kalau kamu merasa yakni menang-menangan ataupun mau mengalahkan, menundukkan beliau, ya. Naam ta'awana, yakni alama yasukhu alaihi, saling membela, saling tolong-menolong untuk menyusahkan beliau. Wa yastamir hadzal amru minkun, dan terus keadaan ini misalnya yakni pada diri kamu. Fa innallaha huwa maula, maka ketahuilah sungguhnya Allah adalah maula beliau. Wa Jibril wa salihul mu'minin, yang akan jadi pembela, yang melindungi beliau adalah Allah, kemudian Jibril dan orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang yang mukmin. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan malaikat-malaikat pun akhirnya setelah itu menjadi penolong dan pembela-pembela Rasulullah. Ai al jami' ta'wanun li Rasul, maka semuanya akan menjadi pembela, penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudhahirun, mereka pasti akan menang. Wa man kana haula'i ahwanuhu fahuwal mansur, maka siapa yang warnya ini yang seperti ini, yakni Allah, Rasulnya, kemudian malaikat dan orang-orang saleh dari kalangan mukminin sebagai ahwannya, pembela dan pendukungnya, fahuwa al mansur, maka dialah yang akan ditolong, dialah yang akan menang. Wa ghairuhu mimman yunawi'uhu mahdzul, dan yang selain dia yang tidak demikian keadaannya dari orang-orang yang menjauhi, yang memusuhi, mahdzul, pasti akan dikalahkan. Qala rahimahullah, wa fi dzalika wa fi hadza akbaru fadilatin wa syarafun li sayyidil mursalin, ini termasuk ini bukti atau tanda betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan beliau dan betapa utamanya ini kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid al mursalin, pemuka para rasul. Haitsu ja'ala al bari nafsahu al karima wa khawasa khalqihi a'wanan li hadzal rasul al karim, di mana Allah menjadikan nafsunya, dirinya sendiri yang maha mulia, dan menjadikan makhluk-makhluknya yang khusus, yang istimewa sebagai ta'wan, pembela-pembela, penolong-penolong Rasul yang mulia ini. Wa hadza fihi min at-tahdhir, ini di sini ada menyiratkan pula tahdhir, hati-hati kita. Bahkan ini bukan hanya bagi mereka yang ada di hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi juga orang-orang yang datang sesudahnya. Dan itu bahkan kalau kita baca cerita tentang pribadi beliau, bagaimana orang-orang yang menentang dan memusuhi beliau terang-terangan, itu dibalas dengan segera oleh Allah. Sepeninggal beliau, ketika kaum muslimin yakni mengepung yakni tembok, yakni benteng orang-orang musyrikin, itu sulit untuk menembusnya. Tapi ketika mereka memulai, orang-orang musyrikin memulai mencaci, menghina Allah, menyapa Rasulullah, menyebut-nyebut nama Rasulullah dengan penghinaan dan pelecehan, itu dimudahkan oleh Allah. Mereka ditundukkan, yakni dikalahkan oleh kaum mukminin. Juga pernah disebutkan bahwa sampai beberapa ribu orang masuk Islam seketika ketika ada di daerah di daerah Asia kalau tidak keliru, itu seorang mencaci Rasulullah SAW, menghinakan beliau, kemudian diterkam oleh seekor anjing yang dalam keadaan terikat. Anjing itu dalam keadaan terikat, kemudian memberontak, sampai kemudian dia menggigit orang yang menghina Rasulnya SAW ini, kemudian dilihat oleh orang-orang yang lain. Setiap kali dia menyebut nama Rasulullah dengan penghinaan, anjing itu menyala dan berusaha untuk lepas dari ikatannya. Dia berhenti diingatkan, mulai lagi, berontak lagi sampai lepas. Melihat kejadian itu, mereka yang hadir di situ dikatakan masuk Islam. Merasa ini berarti orang ini salah. Dan itu terjadi. Dan memang pribadi Rasulullah SAW ini dirujukkan seperti oleh Syekhul Islam Taimiyah, kalau penghinaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, ayat-ayat Allah, kalau orang itu bertobat, itu urusannya kepada Allah. Urusannya kepada Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau pribadi Rasulullah SAW, beliau pribadi beliau dihinakan, direndahkan, kalaupun dia bertobat, kalaupun orang itu bertobat, kata mereka tetap mestinya dihukum mati. Karena ini saksiya pribadi Rasulullah SAW. Kalau misalnya ketika masih hidup, beliau misalnya mungkin bisa memaafkan atau mungkin juga tidak. Tapi kalau setelah beliau wafat, mereka mengatakan tidak ada siapa lagi mau diminta maaf. Maka lebih pantas untuk dihukum mati. Hada fihi minat tahdir. Ini tahdir lizaujatain al karimatain ma la yakhfa, terhadap dua istri Nabi yang mulia ini, radhiyallahu anhuma, yani ma la yakhfa, yang tidak tersembunyi bagi kita. Dan summa khawwafahuma aidan bi halatin tasuqqu 'ala an-nisa ghayat al-mashaqqah, kemudian Allah menakut-nakuti keduanya dengan keadaan yang memang sangat menyulitkan, tidak menyenangkan kaum wanita, betul-betul sangat tidak menyenangkan. Wa huwa at-talaq alladhi huwa akbaru shay'in 'alayhinna, yang merupakan perkara yang sangat besar bagi nah, bukan hanya bagi keduanya, tapi juga bagi setiap istri. Nah, itu adalah perkara yang besar. Nah, asa rabbuhu in talaqakunna yumrilahu azwajan khairan minkunna. Ya, kan sudah lewat waktunya. Kita tunda ini, insyaallah mungkin pada kesempatan lain. Nah, tapi yang jelas ini memang ancaman. Ini peringatan dari Allah kepada dua istri Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhuma. Nah, tapi jelas sebagaimana dalam sunnah, walaupun itu tidak berlaku, tidak terjadi, tapi betul-betul peringatan yang keras buat keduanya, bahkan juga buat istri-istri Rasulullah. Nah, karena ini terkait juga nih bagian ini, ayat ini bersesuaian dengan pernyataan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau sangat perhatian dan khawatir sekali kalau misalnya anaknya Hafsah itu menyusahkan Rasulullah. Sambil beliau mengatakan, yani kalau Allah Rasulullah merintahkan kami untuk membunuh mereka, akan aku bunuh si Hafsah. Nah, dia selalu mengingatkan, Abu Bakar juga mengingatkan kepada anak putri-putrinya, putrinya Aisyah radhiyallahu anha, kalau kalian butuh sesuatu, kalau kalian memerlukan sesuatu, jangan minta kepada Rasulullah, minta kepada kami. Nah, ya Rasulullah, apakah mereka menyusahkan? Ya, mereka ini. Nah, Rasulullah menyebutkan sindiran, artinya menyebutkan arahan. Ini bahwa mereka lah yang menjadi sebab. Ya, kemudian keduanya, seperti yang dikatakan, mungkin mencubit. Ya, ini dua putrinya. Radhiyallahu anhumah. Nah, ini ketika Ummu Salamah menegur Umar bin Khattab. Karena terlalu jauh mencampuri urusan keluarga Rasulullah sepertinya. Seperti itu menurut Ummu Salamah. Apa urusanmu ya Ibn Khattab sampai sedalam ini dalam urusan keluarga Rasulullah? Nah, terucap, seandainya Allah kan beliau menceraikan kalian, ya, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Turun ayat Allah membenarkan pernyataan Umar bin Khattab dalam ayat ini. Ini salah satu di antara yang dikatakan para ulama, ini keutamaan, kelebihan Umar radhiyallahu an bersesuaian dalam beberapa hal, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat membenarkan lisan Umar, di antaranya yang apa? Tentang Al-Anfal, yakni tebusan tawanan perang, kemudian makam Ibrahim. Rasulullah diberikan saran, ya Rasulullah, ini kan makam bapak kita, tempat berdiri bapak kita Ibrahim, kenapa tidak jadikan tempat sholat? Dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang terakhir itu tentang orang munafik, ya. Para beliau radhiyallahu anhu mengingatkan pula, kenapa kok disolatkan orang ini? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu insyaallah kita teruskan.